Penentu? Walal mu'alif rahmallahu ta'ala taksimul kalimah. Ini mukaddimah namanya. Karena beliau bagi kitab ini menjadi berapa kemarin? Menjadi berapa? Tiga. Pertama? Berarti empat. Pertama, mukaddimah di pembahasan awal. Kemudian kedua, isim. Ketiga, fi'il. Keempat, hukum seputar isim dan fi'il. Sekarang, madkhal. Masih mukaddimahnya, hal yang dibutuhkan sebelum kita masuk dalam kitab. Taksimul kalimah ila ismin wa fi'ilin wa harf. Ini pembahasan nahwu, tapi dia berserikat juga dengan sorof. Pembagian kalimah ke isim, fi'il, dan huruf. Fal ismu ma wudi al yadul ala ma'na mustaqil bil fahmi laysa zamanu juz'an minhu. Masya Allah. Pengertiannya agak beda dengan nahwu sedikit, tapi sama maksudnya. Beda dengan nahwu, tapi sama maksudnya. Isim adalah ma wudi al yadul, apa yang diletakkan liyadul untuk menunjukkan. Ala ma'nan mustaqil. Ala ma'nan mustaqil, atas makna yang tersendiri. Maksudnya ala ma'nan binafsiha. Kalau di pengertian nahwu kan, madalla ala ma'nan fi nafsiha. Mustaqil itulah fi nafsiha, yang di nahwu. Atas makna yang tersendiri, maksudnya dirinya kata itu sudah punya makna. Mustaqil bil faham, langsung bisa dipahami dalam kalimat itu. Laisa zamanu, tidak ada zaman, waktu. Bukanlah zaman juz'an min. Zaman bukanlah bagian dari. Artinya kalau di nahwu dia bilang apa? Walam yuktaron bizaman. Tidak digandengkan dengan waktu. Kalau di sini dia bilang zaman bukan darinya. Artinya tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Misal contoh rojul wa kitab. Ini jelas. Contohnya rojul wa kitab. Ini isim. Wal fi'ilu sementara fi'il. Fi'il, secara singkat saja, karena ini hanya madholnya, bukan maksud. Wal fi'ilu mawudi aliyadul ala ma'ana mustaqil bil fahmi wa zamanu juz'un min. Terakhir saja bedanya. Nah, dia adalah apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas sebuah makna yang langsung bisa dipahami. Itulah makna mustaqil bil fahmi wa zamanu juz'un min. Zaman, waktu, bagian dari. Waktu bagian darinya. Mithal contoh kataba wa yaqra'u wa ihfaz. Beliau contohkan tiga. Kataba untuk waktu lampau. Fil madi, telah menulis. Yaqra'u ini waktu sekarang atau akan. Contoh untuk fil mudhari, sedang atau akan menulis. Wa ihfaz ini contoh untuk fil amr. Ini menunjukkan bahwa fi'il itu ada tiga. Cuma akan ada nanti pembahasannya di dalam. Ini hanya madkhal. Fi'il itu ada fi'il madi, contoh kataba, ada fi'il mudhari, contoh yakra'u, ada fi'il amr, contohnya ihfaz. Paham ya? Wal harfu dan huruf, ma wudi'a liyadulla ala ma'nan, ghair mustaqil bil faham. Apa yang diletakkan atas sebuah makna, tapi tidak sendiri dalam memahaminya. Artinya butuh digandakan dengan yang lain. Di nahwu lebih jelas. Dia bilang apa? Apa dia jelas ini yang mustaqil, ghair mustaqil? Dia bilang ma'a ghair. Dipahami maknanya kalau ada selainnya. Kalau ini tidak sendiri, maksudnya berarti kalau tidak sendiri butuh yang lain. Mithal hal. Ini hal tidak bisa dipahami kalau tidak bersambung dengan yang lain. Hal koma. Nah, hal ja'a. Jelas ya? Demikian pula fi. Fi. Tidak bisa dipahami fi di dalam apa. Harus dibilang fil baiti, fil masjidi, baru bisa dipahami. Walam, lam juga sama. Lam tidak, tidak apa. Disambung dengan lain, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Paham kan? Itu dia. Beliau contohkan ini tiga huruf ini seperti biasa ya. Hal, beliau contohkan untuk bisa masuk pada isim dan fi'il. Fi ini hanya masuk pada isim. Lam ini hanya masuk pada fi'il saja. Karena huruf itu ada tiga jenisnya. Ada tiga jenisnya. wala dakhla wala dakhla lahu huna kama mar, dan tidak masuk di sini sebagaimana yang telah lewat. Karena sorok tidak membahas, sorok tidak membahas huruf, dia hanya bahas isim sama fi'i. Paham enggak ini? Tidak masuk huruf, tidak dibahas lagi nanti. Wa yaktasul ism, wa yaktasul ism bi qabuli harf jar, alamatnya ini. Dan dikhususkan isim dengan menerima harf jar. Wa al, dengan menerima al. Wa biluhuki tanmin lahu, dan ikutnya tanmin dengannya. Wa bil idofah, dan dengan idofah. Idofah ini adalah isnadu ilai. Perhatikan perbedaannya. Kalau Ibn Hisham takbirnya apa? Al-hadid anhu. Sama semuanya. Idofah ilai, ya, isnadu ilai, bil hadid anhu. Sama semuanya. Wa bil isnadu ilai, cuma dia gabungkan di sini. Karena idofah khusus untuk isim, mudhaf-mudhaf pun ilai. Bang, gulamu Zaidin, berarti Zaidin isim, kan dia mudhaf ilai. Isnadi ilai, ini penggunaannya bisa untuk mubtada khobar, bisa untuk fi'il fa'il. Dipahami? Nah, ini dia, maka diulang. Wabin nida, di sini ditambah satu. Termasuk isim kalau dia bisa dipanggil. Paham gak ini? Kalau ada huruf munadanya, maka setelahnya isim. Anu kan? Ya rojul. Walaupun ada tanwin, ada al. Ya rojulu, isim itu rojulu. Kenapa? Kan dia munada. Karena munada itu tidak pernah memanggil huruf fi'il, pasti isim. Tambahan alamatnya. Alhamdulillah, masya Allah. Nah contoh, tinggal contoh. Alhamdulillahi munshi'ul khalqi min adami. Ini cukup ini untuk semuanya tadi. Alhamdulillah. Lillahi huruf jar, munshi'ul khalqi mudaf ilai idafah, min adam huruf jar juga. Wanah tinggal inad, tinggal munada. Dan al-isnad ilai juga bisa. Ya Ibrahimu qad shadaqta ru'ya. Ini munada dan isnad ilai. Paham? Dua contoh itu sudah selesai semua. Paham ini? Hah? Apa? Luhuk tanwin min adamin, min adamin. Paham enggak? Saya? Iya. Min adamin, ada tanwin. Jelas ya? Dua contoh ini sudah selesai. Alhamdulillah lillahi huruf jar, munshi'ul khalqi mudhaf mudhafun ilai. Ya? Min adamin huruf jar sekaligus ada tanwinnya. Sisa dua, sisa isnadu ilai dan ni, nida. Ini di ayat. Karena ya Ibrahimu, ini nida. Ibrahim berarti isim. Ya, kode sodak taruh ya, ya ta. Isnadu ilai. Wayakta wayukta sulti lubi kobuli kode. Pembahasan mudah ini. Dikhususkan fi'il dengan menerimanya kode. Alamat fi'il. Wasin, wasaupah. Wan nawasib wal jawazim, dan dengan dia menerima penasab dan penjazim. Kan alat penasab itu khusus masuk pada fi'il. Demikian pula alat penjazim itu khusus masuk pada fi'il. Paham enggak ini? Mudah. Alhamdulillah. Ini alamat fi'il. Wa biluhu kita'il fa'il. Demikian pula kalau dia ikut padanya ta'fa'il. Tahu ta'fa'il? Ta'titu. Nah, dorobtu. Tafailnya mana? Tu. Dorobta. Tafailnya mana? Ta. Dorobti. Tafailnya mana? Ti. Ini tidak pernah ikut pada isim dan huruf. Paham? Itu hanya ikut pada siapa? Fi'il. Makanya dia termasuk alamat fi'il. Lengkap ini ya. Wata'itanis sakinah. Dan jam pula kalau masuk padanya ta'tanis sakinah. Kalau ini ma'ruf terkenal di buku-buku nahwu. Iya. Wa nunu taukid. Belum tambah lagi. Termasuk alamat fi'il adalah nunu taukid. Adanya nun taukid. Karena nun taukid tidak pernah masuk pada isi. Paham kan? Makanya dia termasuk alamat fi'il. Wa ya'ul mukhotobata lahu. Masya Allah. Demikian pula kalau dia masuk pada ya'ul mukhotoba. Ingat bukan ya' mutakallim. Kalau ya' mutakallim itu bisa masuk juga pada isi. gulami, kitabi. Paham kan ini? Ini ya'ul mukhotobah. Ya yang menunjukkan seorang perempuan diajak bicara. Seperti apa misalnya? Takumin. Paham kan ini? Tadribin. Ya, ya apa ini? Ya apa ini? Ya mukhotobah. Jelas ini. Ini alamat fi'il. Nah, tiga contoh. Qad aflaha man tazakka. Mana contohnya? Qad. Sanuqri'uka fala tansa. Mana? Sin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Mana? Sawfa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana? Lan tanalu. Lam yalid wa lam yulad. Mana dia? Lam. Jawazi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mana dia? Wasi'ta. Ta. Panggil ini. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Mana dia? Qalat. Layujananna wa layakunan minas sagirin. Mana? Layujananna. Dah sama? Layakunan. Karena tanwin itu nun sukun, tapi ditulis dengan tanwin di sini. Paham gak ini? Jadi ini nun taukid, khafifah dan sakinah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mana dia? Irji'i. Itu contoh untuk ya al mukhatabah. Paham ya? Selesai. Wa yaqtasul al-harf bi adami qabuli syai'in min khasa'isil ismi wal fi'li, dan dikhususkan untuk huruf dengan tidak menerima sesuatu apapun dari kekhususan isim dan kekhususan fi'il. Kapan dia tidak menerima tanda isim, tidak pula menerima tanda fi'il, maka dia siapa? Selesai ya? Ini mukadimah pertama. Setelah itu al-mizan as-sarf, timbangan sorof. Ya, sebelum kita menimbang ya harus tahu dulu apa itu timbangannya. Apa timbangannya? Yang pertama, lamma kana aktsar kalimatil lugatil arabiyyati tsulatsiyan. Tatkala aktsar kebanyakan kalimatil lugah, kata bahasa Arab tsulatsiyan tiga. Maka i'tabara ulama as-sarf anna usulal kalimat tsalatsah. Tsalatsah ahruf. Maka ulama sorok menganggap bahwasannya asal kata dalam bahasa Arab itu tiga huruf. Karena kebanyakan kata yang ditimbang berapa? Tiga huruf. Waqabaluha indal wazni bil fa wal ain wal lam. Dan mereka menjadikannya sebagai timbangan ketika ditimbang dengan fa, ain dan lam. Maksudnya tiga huruf tadi itu. Huruf pertama dinamakan fa, huruf kedua namanya ain, huruf ketiga namanya apa? La. Itu cara menimbangnya. Wa maksuratun bi suratil mauzun. Masya Allah. Kata belum? La, bukan maksurah. Wa musawwiratun. Musawwaratan. Tidak ada wawunya yang salah baca. Musawwaratan bi suratil mauzun. Dia dibentuk tergantung bentuk yang ditimbang. Paham gini? Ain, lam, ay, fa, ain, lam dibentuk dengan cara dengan sesuai dengan siapa? Yang mau ditimbang. Paham? Misalnya antum mau timbang doroba. Apa timbangannya berarti? Kalau fa, ain, lam, fa'ala. Paham gini? Fariha? Fa'ila. Kabura? Fa'ura. Dorban? Begitu maksudnya. Jadi fa'ain lam itu dibentuk sesuai dengan bentuk siapa? Yang ditimbang. Fayakulu fi wazni komar. Praktiknya ini. Maka dia, mereka katakan pada timbangannya komar masalah. Misalnya, apa berarti fa'al? Bitahrif dengan ada harokatnya. Wa fi himl. Pada kata himlun. Mereka katakan apa? Fi'il. Bikasril fa wa sukunil ain. Dis. Kasro fa'nya dan disukun ainnya. Fi'i. Wabi karuma. Ya fa'ula. Bifatil fa'wa domil ain. Bifatah fa'nya dan doma ainnya. Wahalum majarro. Halum majarro. Lakukan seperti itu. Maksudnya dan sebagiannya dan seterusnya. Iya. Wayusammunal harful awal fa'ul ka'ina. Mereka namakan huruf pertama fa'al kalimah. Fa' kalimah. Kan yang ditimbang bukan hanya fi'il. Tapi ada fi'il, ada isim. Wasani ainul kalimah. Yang kedua namanya ainul kalimah. Wasali yang ketiga lamul kalimah. Faham namanya ini? Lamul kalimah. Fa'idha zadatil kalimah ala salasati ahrudin. Nah. Kan yang ditimbang tiga pakai. Yang dipakai. Paham? Kalau zadatil kalimah, kalau kata itu lebih ala salah satu harufin atas tiga huruf. Kalau kata yang ditimbang lebih dari tiga huruf, maka lihat dulu tambahan. Fa in kanat ziyadatuha nasyiatan min aslin wat'il kalimati ala arba'ati harufin au khamsah. Kalau tambahannya nasyiah muncul ada min asli dari asal wat'il kalimat peletakan kata itu memang dia asli ala arba'ati huruf asal empat huruf au khamsah atau asal lima huruf maka zitta zid zidda sukun dalam zitta fil mizan laman antum tambah dalam timbangannya satu lam kalau empat kan sudah ada tiga. Dia empat yang mau ditimbang, tambahkan satu lam. Aulamain atau tambahkan berapa? Dua lam kalau lima. Kalau lima. Ala ahrubi fa'ain lam atas huruf fa'ain dan lam. Berarti nanti fa'ain lam lam. Fa'ain lam lam lam. Tiga. Paham ya? Nah, itu saja. Fatakulu fi wazni. Praktek-prakteknya. Anu katakan pada wazan. Dah roja berarti fa'lala. Tapi wazni jahmarish antum bilang apa? Fa'lalil. Paham gak ini? Tergantung. Ini kalau tambahannya memang asli. Jadi kalau tambahannya asli, tambahkan lam. Satu lam atau berapa lam? Dua lam. Paham gak ini kalau asli? Wa in kanat nasyiatan min takriri harfin min usulil kalimah. Nah, ini sebenarnya sudah lewat dulu ya. Cara menimbang di mipta. Kalau muncul tambahannya itu minta kiri harfi. Dari pengulangan huruf. Min usulil kalimah. Dari asal kata itu. Jadi sebenarnya kalimatnya itu tiga. Tapi kemudian diulang lagi huruf yang sama. Ditambah. Bukan asli. Ditambah huruf yang sama dari kata itu. Misalnya. Koto'a menjadi kot-to'a. Berarti ada tambahan aslinya. Dari asli. Doroba menjadi doroba. Ini namanya ditambah dari huruf asli. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Maka karorta ma yukobiluhu fil mizan. Antum ulang apa yang sebanding dengannya. Yang sama dengannya di wazannya. Kalau lamnya diulang, lam. Kalau ayin diulang, ain pan bamin itu anu katakan fatakul contoh fatakulu fi wazni qaddama masalan antum katakan pada wazannya qaddama misalnya bitasydidil ain bitasydid ainnya qaddama apa antum bilang wazannya fa'ala tambah juga diulang juga ainnya wa fi wazni jalbaba asalnya kan ini jalaba jalaba. Ditambah ba lagi setelahnya. Ini namanya ditambahkan lamnya. Huruf yang sejenis dengan lam. Jalbaba. Antum bilang apa? Fa'lala. Paham gak ini? Wa yuqalu lahu mudha'aful ain alil lam. Antum katakan didobel ainnya atau apa? Lamnya. Paham gak ini? Diulang ainnya atau diulang lamnya. Jelas ini cara menimbang. Ini kalau muncul dari berupa apa? Pengulangan huruf asli. Yang ketiga, wa in kanati ziyadatu nasyiatan min ziyadati harfin au aktsar min huruf. Kalau tambahannya muncul dari tambahan satu huruf atau lebih min hurufi sa'altumuniha. Dari huruf sa'al tumuniha. Jadi tambahannya bukan huruf sejenis. tapi tambahannya terdapat di dalamnya huruf sa'altumuniha. Ada berapa huruf ini? 10 huruf. Ada sin atau hamzah atau lam atau ta atau mim atau waw atau nun atau ya atau ha atau a alif. Kalau tambahannya salah satu dari huruf-huruf ini, apa yang harus anda lakukan? Bang, dikenal dengan huruf sa'altumuniha. Ya, huruf apa? Sa'altumuniha. Ada 10 huruf itu. Tambahannya dari huruf ini, bukan dari huruf asli. Allati hiya huruf ziyadah, yang mana dia merupakan huruf tambahan, maka qabaltal usul bil usul, maka antum hadapkan asal dengan asal, asal dengan asal dulu. Baru abarta ani ziyadah bilafzi. Setelah itu antum ungkapkan tambahannya dengan lafadznya. Misalnya, qatala. Antum letakkan fa di qaf. Dan ain di ta, lamnya di lam. Setelah itu antum tambahkan tambahannya. Dipahami? Paham ya? Misalnya, ya di buku tadi. Kita katakan qatala. Berarti tinggal sini fa, di sini ain, di sini lam. Berarti tinggal tambah di sini. Tambah harokannya. Fa'ala. Paham gak ini? Paham ya? Asal dengan asal, kemudian tambahan dengan tambahan langsung dilafadzkan. Paham Ahmad? Mubar? Nah, paham? Yakin? Itu cara yang beliau uraikan. Kemudian, kata beliau rahmallahu ta'ala, fatakulu fi wazni qa'im. Maka antum katakan pada wazannya qa'im. Masalah misalnya, fa'il. Qa'im wazannya apa? Fa'il. Wa fi wazni taqaddama. Pada wazannya taqaddama. Ini ada tambahan dan ada pengulangan huruf asli. Sudah antum ulang huruf aslinya dan tambah yang ditambah. Taqaddama apa wazannya? Tafa'ala. Wa fi wazni istakhraja. Pada wazannya istakhraja antum katakan apa? Istaf'ala. Paham kan? Mudah ini masya Allah. Buku kedua. Wa fi wazni mujtahid. Pada wazannya mujtahidun. Antum bilang apa? Mukta'ilun. Paham? Pokoknya tambahan takbir dengan tambahannya. Asli takbir dengan asli. Wahakada dan demikian seterusnya. Jelas ya? Demikian seterusnya. Wa fima. Wa fima. Idza kana zaidu. Dan pada apa yang kalau tambahannya mubdalan min ta'il ibtial yang digantikan dari ta'nya ibtial. Paham? Ini salah satu wazan yang bermasalah. Karena kadang terjadi pertukaran huruf. Sebelum kita baca sedikit ini, karena ini belum pernah lewat di buku sebelumnya. Jadi misalnya dia, ini wazan ibtiala masalah. Wazan ibtiala. Satu wazan ini saja yang sering masalah. Ya, ibtiala. Ini ibtiala yang bermasalah selalu di ta'nya. Selalu ta'nya. Ta'nya itu ya, dia kadang diganti to. Ta'nya itu kadang diganti apa? To. Tergantung huruf fa'nya. Kalau huruf fa'nya nanti huruf itbak, huruf yang punya suara atas, yaitu ada 4 huruf. Iya, ada to, ya dengan do, dan ada sol dengan do. Kalau ini fa'nya, ini salah satu huruf ini, dia jadi to. Dia jadi apa? To. Misalnya kata sobar. Kata apa? Sobar. Anggaplah sobar. Kenapa tulisan saya jelaskan? Sobar. Wazannya dengan wazan ibtala. Apa jadinya? Ibtala dulu. Sobar. Hah? Jangan dulu ganti. Jadinya apa? Istabar. Kan begitu? Nah, ta jatuh setelah so. Dia dengan tito. Jadinya apa? Istobaro. Ini yang penulis mau kasih tahu antum. Kalau terjadi padahal pergantian huruf itu tidak berpengaruh pada wazan. Jangan sampai di wazan ibtala antum langsung jadi apa? Apa wazannya istobaro? Kan ini jadi istobaro. Nih, jadi apa? Istobaro. Apa wazannya istobaro? Ibtala. Tidak begitu. Paham gini? Pergantian huruf tidak berpengaruh pada wazan. Paham kan ini? Ahmad. Mubar. Hah? Yakin bar. Salam telah siapa? Wahyu Gontang. Siap. Siapa? Paham ini? Berhman, Mubarak, yakin antum? Paham? Jelas ini yang belum mau katakan. Contoh yang nanti di, ada babnya nanti itu, ada babnya. Ya, ada babnya di buku. Hanya saja ini kan madkhal namanya. Ya, belum mau kasih tahu dulu cara menimbang. Jadi kata beliau, Fatima, idza kana zaidu mubdalan min ta'il ibtial. Dan pada apa yang tambahannya misalnya diganti dari ta' ibtial. Seperti tadi, ta' jadi apa? Ta' jadi apa? To. Maka yuntaku biha nadhran ilal asli. Maka diucapkan dengannya itu dengan ta'. Karena melihat ke aslinya, bukan melihat ke yang sudah jadi. Paham? Antum dah lihat ke istobaro yang sudah diganti. Tapi antum ucapkan dengan apa? Ta. Dilihat dari siapa? Aslinya itu to adalah siapa? Ta. Dipahami? Paham ini Imron? Yakin Imron? Tidak ngantuk? Jelas berarti? Lihat yukol matalah. Dikatakan misalnya iltoroba. Ini kan aslinya. Nah, ini hati-hati. Perlunya pembahasan ibdal nanti itu terkait dengan lihat kamus. Masalahnya bahaya ini. Kalau tidak tahu ini bahaya, lihat kamus tidak tahu. Iltoroba. Aslinya apa ini? Dia dari kata doroba. Dari kata apa? Doroba. Doroba. Wazan kan dengan wazan ibtala itu doroba. Apa jadinya? Iltaroba. Iltaroba. Tak jatuh setelah do, maka dia diganti to. Jadinya apa? Doroba. Paham? Lihat di kamus doroba. Paham? Sekarang antum ditanya, doroba apa wazannya? Apa wazannya? Ibtala. Jelas ini? Jelas ya? Jelas ya? Jadi wazan tidak terpengaruh kalau dia diganti hurufnya. Diganti apa? Hurufnya. Jelas ya? Ini contoh. Jadi kata beliau, ifta'ala. La ifto'ala. Bukan ifto'ala. Paham gak ini? Dilihat ke aslinya. Bukan dilihat yang sudah jadi. Wa qad ajazahu ar-ridha. Telah dibolehkan ar-ridha untuk seperti itu. Salah satu ulama bahasa. Dia bolehkan menjadi ifto'ala. Paham gak ini? Tapi ini sulit. Karena ini sedikit. Para ulama hanya mengatakan an-nadir la hukma lahu. Yang sedikit itu tidak ada hukumnya. Tidak bisa kita jadikan wazan khusus. Nanti berarti ada wazan ifta'ala. Bukan wazan apa? Ifta'ala. Paham gak ini? Itu sedikit kata seperti itu. Karena syaratnya harus ini. Harus ada to, do, so, do. Paham kan? Ini contoh. Selesai. Kemudian kata beliau, wa in hasala hadfun fil mauzun. Kalau terjadi penghilangan pada wazan. Kalau terjadi penghilangan pada apa? Wazan. Ini yang terakhir untuk hari ini. Kalau terjadi penghilangan pada wazan yang ditimbang, bukan pada wazan, afwan. Fa in hasala hadfun fil mauzun. Kalau terjadi penghilangan pada yang ditimbang. Pada yang ditimbang. Hudifa ma yuqabiluhu fil mizan. dihilangkan apa yang senilai yang sama dengannya di timbangannya. Paham? Yang ditimbang ada penghilangan, maka timbangannya juga harus apa? Hilang. Apa yang hilang tergantung, apa yang dihilangkan tergantung yang hilang pada yang ditimbang. Jadi bukan hafal wazan yang diinginkan. Paham gak ini? Bukan. Walaupun hafal wazan tapi terjadi begini, bingung nanti. Paham ya? Bukan hafal wazan, tapi hafal kaidahnya ini. Jadi kalau hilang, hilang. Contoh, fataqulu fi wazni kul, misalnya. Antum katakan pada wazannya kul, misalnya. Apa wazannya kul? Full. Paham ini? Karena kul aslinya kul. Kul. Paham gini kul? Kul. Ini kan dari kata yakul. Yakul. Untuk buat fi'il amr hilang huruf mudhara'. Paham gak ini? Dan sukun huruf terakhir. Jadinya kalau hilang huruf mudhara', sukun terakhir jadinya apa? Kul. Ketemu dua? Sukun. Hilanglah siapa? Wow, huruf illah. Jadinya apa? Kul. Jadinya apa? Kul. Apa bahasanya kul? Kul. Apa bahasanya? Kul. Apanya yang hilang? Ain. Ain. Kalau hilang ain, hilang. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wabi wazni qadin. Wazannya qadin. Ini qadin asalnya qadi. Qadi. Paham gak ini? Iya. Asal pokoknya awalnya qadiyun. Paham gak ini? Qadiyun. Setelah itu mereka mengatakan berat doma di atas ya. Akhirnya dihilangkan. Jadinya apa kalau hilang dhamma? Jadinya mereka bilang qadin. Ini apa ini? Nun itu. Itu kan tanwin. Nun sukun. Qadin. Paham enggak? Setelah itu apa yang terjadi? Ketemu dua sukun. Apa sukunnya? Ya dan nun. Hilanglah siapa? Ya. Jadilah jadilah qadin. Nah, ini qadin kan begini. Ya, tanwin kan enggak ditulis. Nun sukun kan enggak ditulis. Dia ada dalam ucapan. Ketika tulis, tulis berapa harokat? Dua harokat. Qadin. Apa wazannya? Fa'il. Apa wazannya? Fa'il. Hah? Apa? Fa'il. Apa? Fa'il. Enggak dengar? Fa'il. Fa'il. Karena hilang apanya? Lamnya. Paham berarti ini? Kalau hilang lam, hilang lam. Hilang air, hilang airnya. Iya. Fa'il. Wabi wazni ida. Dan pada wazannya ida. Ida ini dari kata wa'ada. Wa'ada. Paham gak ini? Wa'ada. Tiba-tiba datang masdarnya ida tuh. Ditambah ta sama dihilangkan wawunya. Berarti hilang apanya itu? Hilang apanya? Fa. Hah? Kayak ada suara lain. Hilang apanya itu? Fa. Hah? Fa. Ridatun. Apa wazannya? Hah? Hilang. Ingat. Hilang pa. Apa wazannya? Hah? Ridatun. Paham gak ini? Ya ada di buku. Tiba-tiba edatun wazannya apa? Ilatun. Antum paham? Hilang paknya, hilang juga pada timbangannya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Satu lagi atau sudah dulu? Nomor 4 itu. Hah? Enggak. Besok aja itu. Karena dia berhubungan setelahnya. Cukup. Kalau besok, merujak besok.